Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Tentunya yang pertama kali kami ucapkan adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan terima kasih kepada Al-Ustadzuna Hasan Afilullah Ta'ala dan juga kepada Ikhwanullah di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan antum semua dengan balasan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tentunya sebuah ucapan yang baik yang dalam kalimat tersebut memiliki kandungan yang baik yang mungkin antum sering mendengarkannya, dan ini bukan hadis dari Nabi SAW. Rahimallah imratan atau imraha ya'rifu qadra nafsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang ketika dia mengetahui kadar dirinya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika ditanya tentang ucapan ini, ini memiliki kandungan atau makna yang bagus di dalamnya yang mendidik seseorang untuk tawadu, untuk merendah diri. Pada kalimat ini, ketika masing-masing kita mengetahui kedudukan kita, artinya seseorang itu tidak ada yang sempurna pada diri-diri mereka, sehingga mereka harus mengetahui kadar dirinya. Dan tentunya saya tidaklah pantas untuk berbicara di tempat ini, apalagi ini acara daurah Imam Bukhari yang pertama, yang tentunya acara ini khusus untuk para ulama kita yang kita undang mereka untuk datang ke tempat kita, karena ilmu itu berasal dari sisi mereka yang mereka mewarisi ilmu para nabi dan rasul, sebagaimana yang Nabi SAW kabarkan kepada kita, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Dengan mendatangkan mereka, tentunya kita akan mendapatkan warisan yang sangat banyak dari warisan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pada pagi hari ini, sebagai bentuk ta'awun alal birri wa taqwa, dan tentunya ini bukan aku atau saya yang orang yang pantas untuk memberikan nasihat kepada antum, dalam keadaan antum di sini banyak dari kalangan penuntut ilmu, para asatidah, ya, yang mungkin mereka lebih pantas dan lebih berilmu dari kami. Tapi dalam rangka bab ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kami dan amalan kalian sehingga bermanfaat bagi saya pribadi dan kalian semua di dunia dan di akhirat. Kemudian antum telah mendengarkan bahwasanya judul daripada nasihat ini bersemangat dalam menuntut ilmu dan bertahun. Ikhwani fillah, semangat, ya, ini diperlukan kesungguhan pada diri kita. Dengan kesungguhan tersebut, maka kita akan terus mendorong jiwa-jiwa kita, mendorong diri-diri kita untuk bersemangat meraih kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, dan juga melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh, betul-betul mereka bersemangat, maka kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum, maka kami akan berikan hidayah kepada mereka, ya, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu betul-betul bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepadanya, berikan jalan keluar, berikan hidayah kepadanya. Maka dengan kesungguhan inilah, ya, ketika kita betul-betul bersungguh-sungguh, dan ini salah satu dari penyempurna daripada ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan suatu amalan ibadah, atau bersungguh-sungguh ingin meraih suatu kebaikan agar kita mencapainya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada kalian jalan tersebut, akan memudahkan kalian kepada amalan yang kalian inginkan tersebut, sehingga kalian berhasil, ya, mendapatkan amalan tersebut, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Bersegera kalian dalam kebaikan. Ya, jangan kalian menunda-nunda ketika kebaikan tersebut telah ada di hadapan kalian. Segera kalian menyambutnya, ya, melaksanakannya semampu kalian. Dan ketika kita bersemangat untuk meraih itu semua, ya, maka kita akan mendapatkan berbagai keutamaan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin wa jannatul ardhas samawati wal ard uhiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian, ya, percepatlah, bersemangatlah kalian untuk menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menunda-nundanya kebaikan tersebut, untuk segera kalian melakukannya, untuk segera kalian bersemangat melakukan kebaikan tersebut. Bersegera kalian, bersemangatlah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang seluas, yang surga tersebut Berserah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang surga tersebut seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Inilah tujuan daripada ketika kita membangun amalan tersebut di atas semangat dalam melakukannya. Ya. Maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan balasan di surga, balasan di akhirat berupa surga yang seluas langit yang bumi, dan ini dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfauka, bersemangatlah kalian apa yang memberikan manfaat kepada kalian, wala tahjas, ya, jangan kalian putus asa, jangan kalian lemah, jangan kalian kendor, terus kalian bersemangat untuk melakukan kebaikan tersebut agar kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan berhasil dalam menjalankan usaha tersebut, dalam berhasil dalam menjalankan amalan tersebut. Maka segeralah, ya, jangan kita menunda-nunda. Sebagaimana antum setiap harinya dipanggil melalui adzan untuk kalian datang ke masjid, bersegera kalian mendatangi masjid untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah rukun dari rukun Islam yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ya, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk mereka segera melaksanakan salat lima waktu sehari semalam di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala bagi kaum lelaki. Ya. Barakallahu fikum. Ini dorongan kepada kita semua untuk bersemangat melakukan berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kebaikan yang paling tinggi kedudukannya dan yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukan kepadanya adalah ilmu. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-A'la, sabbi isma rabbikal a'la. Ya. Iqra, bacalah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca dan pelajari, ini adalah ilmu, ya, yang menunjukkan ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kebaikan yang sangat tinggi, yang dengannya akan dicapai maksud-maksud daripada tujuan daripada agama tersebut, ya. Ketika kita memiliki ilmu, sehingga di depan tadi kita sudah sebutkan untuk kita bersemangat untuk meraihnya, meraih kebaikan yang paling tinggi kedudukannya yaitu ilmu, ya. Dan inilah yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, untuk kita mengambil ilmu tersebut, ya, untuk kita mempelajarinya, ilmu tersebut, dan memahaminya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Fa'alam anna la ilaha illallah, ketahuilah, pelajarilah la ilaha illallah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kedudukan ilmu itu sangat tinggi, keutamaan ilmu itu sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, pelajarilah, ketahuilah, ilmuilah, ya, kita diperintah untuk menuntutnya dan mencarinya, sehingga diperlukan semangat untuk menggapai ilmu tersebut. Jangan kita lemah dan putus asa, ya, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan juga Nabi SAW perintahkan kepada kita, ya, untuk kita senantiasa menuntut ilmu Talabul ilmu atau talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kewajiban yang Allah, yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Ya, untuk setiap muslim. Siapapun mereka, dari kalangan laki-laki, perempuan, anak kecil, ya. Orang besar, sudah dewasa, orang tua. Mereka senantiasa dituntut untuk ya, berilmu dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, mari kita bersemangat untuk menggapai ilmu ini yang Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam wajibkan kepada kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan keutamaan daripada ilmu tersebut. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan la ilaha illallah, dan juga para malaikat mereka mempersaksikan la ilaha illallah, dan wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu, para penuntut ilmu, para ulama, mereka juga mempersaksikan la ilaha illallah qaiman bil qisti, yang tegak dengan keadilan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan ya, persaksian Allah dan persaksian makhluk yang paling mulia yaitu para malaikat, dan persaksian manusia dari kalangan alul ilmi, para ulama mempersaksikan la ilaha illallah, dan ini adalah ilmu yang paling agung dan paling mulia, kalimatul la ilaha illallah, kalimat yang terkandung di dalamnya peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan semua apa yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalimat inilah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, ya, yang disampaikan kepada seluruh manusia agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara' lakum minad din ma wassa bihi nuhan wa awhayna ilaika alladhi awhayna ilaika wa ma wassana bihi ibrahima wa musa wa isa. Wa aqimu dinan wa la tafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kalian dari agama ini apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dengannya Nabi Nuh alaihissalam, dan apa yang telah diwahyukan, kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, dan apa yang telah kami wahyukan atau wasiatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam, untuk mereka menegakkan agama ini. Wa in aqimus shalah, in aqimud din, untuk mereka menegakkan agama ini. Wala tafarraqu fihi, dan jangan kalian berselisih, berpecah belah, ya, berseteru di dalamnya, di dalam agama ini. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan kepada seluruh ulul azmi minar rusul, ya, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka semua ini menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah tauhid. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan anibudullaha wajatanibut tawgut, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat ini seorang rasul. Ya, mereka semua diperintah untuk mengajak kepada umatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tawgut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid. Ya, dan mereka diperintah untuk wala tafarraqu fihi, untuk mereka jangan berselisih. Ya, untuk mereka jangan berpecah belah. Karena yang memecah belah dakwah para nabi dan rasul dan agama ini adalah kesyirikan. Ketika mereka berpaling dari hakikat dan makna daripada tauhid, ya, dan tidak menerapkan pada diri mereka tauhid yang sebenarnya, walaupun mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menyelisih daripada prinsip dan akidah para nabi dan rasul yang diperintahkan kepada manusia, ya, untuk mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan mereka berpecah belah. Dan ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perselisihan berupa kesyirikan dan bid'ah, maka ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga jangan kita mengkufuri nikmat tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafati ufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tattadun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berselisih. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kalian, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian ketika kalian saling bermusuh-musuhan, ya, kalian di atas kesyirikan, di atas bid'ah, kalian saling perang, saling boikot satu dengan lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian. Ketika itu kalian sudah berada di tepi jurang api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari kebinasaan tersebut. Ini semua, ya, tanda-tanda dari kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan kepada kalian supaya kalian mengambil pelajaran. Jangan sekedar diapal, ya. Tidak dipahami kandungan daripada ayat tersebut. Kadzalika yubayyinu lakum ayati, demikianlah kami jelaskan kepada kalian supaya kalian memahaminya dan mengamalkannya, ya, la'allakum tattadun, agar kalian mendapatkan petunjuk, ya, petunjuk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas ablullah, tali agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berselisih. Ya, Ini kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita di atas tauhid dan sunnah, di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengkupuri nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzaban lasyadid. Ya, jika kalian mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, maka pasti-pasti Allah Subhanahu wa taala ya akan menambah nikmat tersebut, akan menambah persaudaraan kita, ya, akan menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi. Tapi ketika kita mengkupuri nikmat tersebut dan terus menerus di atas ya penyelisihan syariat ini dengan berselisih, berpecah belah, ya, saling boikot dan saling hajar, maka yang mengkupuri nikmat tersebut, maka mereka akan merasakan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Sehingga ikhwani fillah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat ini dengan menjaga persatuan, dengan berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi daripada perselisihan tersebut. Ini kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita berpegang dan menjaga persatuan. Dan ketika terjadi perselisihan tersebut menimpa kaum muslimin, maka mereka yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanasabtum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu tawil. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya, wa ulil amri minkum, dan ulil amri minkum di antara kalian, yaitu para ulama dan pemerintah kalian, kalian mentaati kalian, kalian mentaati ulama dan pemimpin kalian, ya, dalam perkara yang ma'ruf. Dan ketika kalian berselisih, ya, dalam suatu permasalahan, maka kalian kembalikanlah kepada Allah, yaitu kitabullah, dan kembalikanlah kepada sunnahnya, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Dan ini adalah sebaik-baik keterangan dan penjelasan ketika kita betul-betul kembali kepada dalil Al-Quran dan sunnah. Ya, karena inilah yang menyelesaikan perkara dan menyatukan barisan kaum muslimin ketika berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir menyebutkan Abdullah yaitu Al-Qur'an, dan juga masuk di dalamnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diperintahkan kita untuk berpegang teguh dengannya, agar mengembalikan perkara ini kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah ilmu yang sesungguhnya. Ya, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Qasidatin Nuniyah, beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala as'abu wa ulul ilmi. Ilmu itu adalah ucapan Allah dan ucapan Rasulnya dan ucapan sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, ucapan para sahabat. Walaysa ilmu nasbuka likilafi safa ma bainan nabi wa qawlu fulan. Berbeda. Ya, dan bukanlah ilmu, lesal ilmu, dan bukanlah ilmu itu apa yang disandarkan kepadamu, yang mencocoki atau yang menyesuaikan dengan atau yang diselisih oleh orang-orang yang bodoh, yang mereka tidak bisa membedakan. Wa ma yufarriqu baina qaulin nabiy, tidak bisa membedakan mana ucapan Nabi SAW wa baina qaul fulan dan mana ucapan fulan. Ya. Ini yang perlu kita ketahui. Ya. Ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah dan ucapan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan bukan ilmu itu yang disandarkan kepadamu, yang datang dari orang-orang jahil, yang mereka tidak bisa membedakan antara ucapan Nabi SAW dan ucapan manusia. Ya, mereka menyamakan ucapan Nabi SAW dengan ucapan manusia, dengan mutlak dia terima ucapan manusia seperti mutlak menerima ucapan Nabi SAW. Ini perbuatan orang-orang jahil, orang yang bodoh. Ya, sehingga ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ketika kita memahaminya dengan pemahaman yang benar, seperti yang dipahami oleh para salafus saleh kita, yang dimaukan dengan mereka, bukan yang dimaukan oleh diri kita. Ya, setiap ucapan yang datang dari mereka, ya, mereka pahami sendiri. Ya, seperti hadis Nabi SAW misalnya, al-barakatu ma'akabirkum, keberkahan itu bersama kibar-kibar ulama kalian. Mereka cuma memahami, ya, dengan pemahaman yang sempit. Bahwasanya kita memegang ucapan para ulama kibar, ya, yang umurnya sudah tua. Sekedar ini dalam memahaminya sempit, tidak sesuai yang dipahami oleh para salafus saleh. Ya, dalam keadaan ini mencakup semua orang yang memiliki ilmu dari kalangan para ulama, apakah dari segi ilmu umurnya masih muda atau dari segi umurnya sudah tua, atau terkumpul padanya dua perkara, ya, yaitu ilmu dan umur. Ini mencakup semua di dalamnya, bukan dilihat saja dari segi umur. Ya, ini ketika dia cuma memahami mutlak yang dimasukkan kibar sesuai dengan konteks hadis, ya, maka kita bertanya kepada mereka, apakah ini pemahaman para sahabat Nabi SAW seperti ini dalam memahami hadis tersebut? Ternyata tidak. Ya, dan kita Syekhuna Adil Mansur Afirullah Ta'ala telah menyebutkan, ya, ketika di majelis Umar Ibn Khattab, para sahabat kibar banyak di situ. Ketika mereka bermusyawarah, ternyata dihadirkan anak muda dari sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas. Ya. Dan antum telah mendengarkan kisah tersebut. Masih muda umurnya. Ya, tapi hadir bersama para kibar sahabat Nabi SAW. Kenapa dia dihadirkan? Karena memiliki ilmu. Dia memiliki ilmu dalam kadang umurnya masih muda. Ya. Sehingga ketika kita memahami hadis Nabi SAW, ya, mari kita pahami dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman para salafus saleh, sesuai yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, bukan dimaukan oleh orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan hawa nafsu, atau yang dipahami oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, sehingga dari sini menunjukkan kedudukan ilmu dan orang-orang yang pelajari ilmu, dan kedudukan para ulama. Ketika mereka membimbing kita untuk senantiasa memegang teguh tali agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka mewarisi apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, menyatukan kita di atas kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di atas pemahaman dalam memahami Al-Quran dan sunnah, di atas pemahaman para salafus saleh. Inilah ilmu yang sebenarnya. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad SAW perintahkan kepada kita untuk mempelajarinya. Maka bersemangat. ya, untuk meraih ilmu tersebut. Karena ilmu inilah, ya, yang mampu menjaga agama kita. Ya, bukan diri kita, jangan menganggap saya sudah hafal Al-Quran 30 juz, ya, di luar kepala. Saya sudah menghafal Al-Quran dan hadis di luar kepala, ya. Tapi yang memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ini dan menerapkan dengan benar ini Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia agama ini, diberikan pemahaman dia, pemahaman yang benar, ya, dalam memahami agama ini, ya, tentunya dengan semangat menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, lebih-lebih majelis para ulama, apalagi ketika mereka meluangkan waktunya untuk datang di tempat kita, ya. Dahulu para salafus saleh, mereka yang mendatangi ilmu tersebut, mendatangi para guru mereka dengan melakukan perjalanan yang jauh. Tapi subhanallah, sekarang ini justru kita yang mendatangkan mereka, ya. Tapi ternyata setelah mereka datang, ya, jangan sampai kita tidak bersemangat untuk meraih ilmu tersebut dari sisi-sisi mereka, dari lisan-lisan mereka. Ini kedudukan ilmu. Ketika kita memahami ilmu itu dengan pemahaman yang benar, sesuai yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini menunjukkan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan. Ya. Ketika kita memahami apa yang dipahami oleh Allah dan Rasulnya seperti yang dipahami oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga senantiasa kita meminta bimbingan para ulama pewaris para nabi untuk agar kita tetap di atas jalan ini, ya, an aqimud dinah, untuk kita tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan kita tidak berselisih, wala tafarraqu fihi, dan berselisih di dalamnya, ya, menyelisih apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut berupa dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Ikhwani fillah, kedudukan ilmu, ya, sangat tinggi, sehingga mari kita senantiasa bersemangat, ya, untuk meraih ilmu tersebut agar kita selamat dari berbagai macam ujian, cobaan dan fitnah. Dan antum senantiasa diajari dan antum amalkan doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kita berlindung dalam fitnah selesai tasyahud awal, atau selesai membaca, ya, doa tasyahud, apakah di tasyahud akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini hukumnya wajib. Bagian dari pendapat ulama, hukumnya wajib untuk dibaca doa tersebut, berlindung dari empat fitnah. Ya. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil khabar wa min adzabi jahannam wa min fitnati mahya wa mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Ya, di waktu dunia ini kita berlindung dari empat fitnah ini. Dan ini semua fitnah terkandung pada empat doa ini. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur, dari azab neraka jahannam, ya, dari fitnah kehidupan dan kematian, dari fitnah al-masih ad-dajjal, ya. Demikian juga sehingga ketika Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu riwayat Muslim, man mata wa huwa ya'lamu anna la ilaha illallah dakhala jannah. Ilmu lagi. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengilmui la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Ya. Pasti dia akan masuk surga selamat dari fitnah. Ya. Fitnah di dunia dan fitnah di akhirat. Dari berbagai fitnah. Ketika dia memiliki ilmu, ilmu yang sahih. Ya. Ilmu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada nabi dan rasul. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Inilah ilmu. Ketika kita memahami ilmu itu dengan pemahaman sesuai yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yang dipahami oleh sahabat nabinya SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka merekalah yang selamat dari fitnah. Ya. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan afiqallahu taala dalam salah satu madarab beliau mengatakan, tafakkur fid din ismatun minal fitnah. Mempelajari agama, menuntut ilmu, memahami agama, ini penjagaan dari fitnah. Atau ismatun minad din, penjagaan dari agama kita. Dijaga agama ini, agama kita dijaga dengan tafakkur fid din, dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan keutamaan ilmu semua. Ya. Ketika kita dijaga dan fitnah yang Allah Subhanahu wa taala larang dan para nabi dan rasul dan yang senantiasa diwasiatkan oleh para ulama, berpecah belah, berselisih. Ya. Karena penyebab daripada perselisihan tersebut, mereka tidak memiliki ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Istiqamah beliau menyebutkan, al-bid'atu makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatan bil jamaah. Bid'ah itu senantiasa bergandengan terus bareng, bid'ah itu dengan al-furqah, perpecahan bareng dia. Kapan ada perselisihan di situ? Ada bid'ah di situ. Ya. Sebagaimana sunnah itu senantiasa bergandengan dengan jamaah, persatuan. Kapan ada sunnah di situ, maka akan terjadi persatuan. Bid'ah akan mati. Tapi kapan ada bid'ah di tempat tersebut, maka akan terjadi perselisihan, perpecahan, perkelahian, pemboikotan. Ya. Karena penyebabnya bid'ah. Bid'ah tidak akan pernah berpecah, apa, berselisih, tidak pernah lepas daripada furqah, perpecahan. Ya. Adapun sunnah itu senantiasa bersama dengan al-jamaah, persatuan. Dan di kesempatan ini kita ingatkan, karena perselisihan itu bukan ilmu. Ya. Itu adalah bid'ah dan larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada nabi dan rasul. Dan yang senantiasa dinasihatkan oleh para ulama untuk menjauhi perselisihan. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'at umul bayna fa ulaika lahum adzabun 'adzim. Janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka senantiasa berselisih, senantiasa berpecah belah setelah jelas kepada mereka ilmu, keterangan, dalil Al-Quran dan Sunnah untuk kita bersatu di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita berselisih. Sudah jelas, ya, ulama mewasiatkan untuk kita bersatu sampai ditulis surat, ya kan, untuk kita berjanji ditandatangani kedua belah pihak. Ustaz Pulan mewakili kelompok ini, Ustaz Pulang mewakili kelompok ini. Ini bimbingan para ulama untuk kita bersatu di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah jelas keterangan ini, kita menyelisih dan mengikuti jalannya orang-orang yang berselisih dan berpecah belah, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengikuti jalannya orang-orang yang berselisih dan berpecah belah. Ya. Adapun wa mal ladzina wa mal ladzina fiqadat wujuhum, bagaimana setelahnya? Walatina sebelumnya. Sebelumnya. Dan adapun orang-orang yang mereka, ya, putih wajahnya dan menghitam wajahnya. Ketika, ya, ayat setelahnya ini mengancam kepada orang-orang yang senantiasa berselisih. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan, adapun orang-orang yang senantiasa bersatu, menjaga persatuan, ini wajahnya akan memutih. Ya, adapun mereka yang senantiasa berselisih, mengikuti bid'ah, maka wajah mereka akan menghitam. Ini di akhirat. Ya. Mereka pada di akhirat nanti akan nampak orang-orang yang suka berselisih dan senantiasa menjaga persatuan di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah mereka akan putih bersih. Adapun orang-orang yang senantiasa berselisih, maka wajah-wajah mereka akan hitam. Ya. Dan mereka fa ammal ladzina wasda wujuhum akafartum ba'da imanikum faduku adzaban nar. Adapun mereka yang menghitam wajahnya, ya, dan kemudian mereka mengkumpuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mereka mengkumpuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka adab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih bagi mereka. Wa ammat waddat wujuhum fa fi rahmatillah um fiha qalidun. Adapun mereka yang menjaga persatuan di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan wasiat Allah dan wasiat para nabi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perselisihan di dalamnya, maka mereka lah orang-orang yang putih wajahnya pada hari kiamat. Ya. Dan mereka diberikan rahmat oleh Allah masuk ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Keutamaan bagi mereka yang menjaga persatuan di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti ucapan fulan dan fulan. Ya. Tapi dia mengikuti dalil Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Inilah ilmu yang sebenarnya. Ya. Yang menunjukkan keutamaan ilmu. Kemudian yang terakhir, agar kita bersemangat tahun dalam kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dalam ketakwaan. Ya. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Lihat. Ya. Allah perintahkan kita tolong menolong di atas kebaikan, semua bentuk kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalian tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Ya. Jangan. Karena ini akan membawa kepada murka Allah Subhanahu wa taala dan jatuhnya kalian kepada bid'ah dan menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah untuk tolong menolong kepada kebaikan. Ya. Kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah semangatnya kita menuntut ilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kalian. "Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullah yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian al-furqan, ilmu, ya, Al-Qur'an dan Sunnah, pemahaman yang benar. Ya, sehingga ini yang diperintahkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kebaikan yang paling tinggi dan paling afdol adalah ilmu. Ya, dan ini adalah ini kita bisa capai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dua ayat tadi. Dan diantaranya kita menghadirkan dan bertahawun membantu agar kita bisa mengadakan daurah dan mengundang para masyayikh kita untuk datang kemari. Karena kalau kita masing-masing semua berangkat mengeluarkan biaya ya, ke Madinah atau ke Mekah atau ke Riyadh, tidak akan mungkin cukup. Ya, 40 juta tidak akan mungkin cukup. Belum lagi tinggal di sana, sewa ini, menuntut ini. Tapi alhamdulillah dengan jumlah segitu kita bisa mendapatkan ilmu. Ya, dan disitulah berkahnya. Ya. Dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita betul-betul bersemangat menuntut ilmu, ingin mencapai kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari dosa dan permusuhan, maka keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Ya, apa itu keberkahan? As-siyadah, tambahan ilmu, pemahaman. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul Rabbi zidni ilman." Katakanlah ya Muhammad, katakanlah Rabbi zidni ilman, ya Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Tambahan. Ya. Ketika kita diberikan tambahan ilmu, ini keberkahan. Apalagi kita mampu memahami dengan pemahaman yang benar sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dan dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis yang telah kita sebutkan, al-barakatu ma'a akabirkum, keberkahan itu bersama ulama kibar kalian. Ya, apakah yang muda, apakah yang sudah tua, apa yang memiliki ilmu dan umur yang sudah lanjut. Ini semua keberkahan. Ya. Ketika kita menghadiri majelis mereka, masuk di dalamnya dan mengambil ilmu dari mereka dan mengambil ucapan mereka yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan pahamnya para sahabat, maka ini semua keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penuntut ilmu yang menjelaskan kepada kita besarnya kedudukan ilmu dan para ulama. Ya. Dan ketika mereka ya tidak memperhatikan ini semua, ya, maka mereka akan mencela dan menghina para ulama. Ya. Ketika mereka tidak mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya dan paham para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat, maka mereka akan menjatuhkan para ulama. Dan ini adalah inti dakwah alul bid'ah. Sebagaimana disebutkan oleh Syarabi dalam ya talabul ilmi. Puncak tertinggi dari dakwah ikhwanul muslimin, ghoyatu da'watu ikhwanul muslimin, kama qala rahimahullah taala, ya, itu isqatul ulama. Mereka semua sepakat untuk menjatuhkan ulama. Ya, ini dakwanya mereka. Sehingga kita sudah sebutkan dengan jatuhnya para ulama akan terjadi perselisihan dan perpecahan. Ya, karena tidak ada lagi yang membimbing manusia untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka terjadilah perselisihan dan perpecahan dan bid'ah tersebar di mana-mana. Nauzubillah. Ya, barakallahu fikum. Mari kita bersemangat. Dan apa yang saya sebutkan ini semua menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan kita bertahun dalam kebaikan ketakwaan. Karena ilmu inilah yang membawa kita kepada kebaikan, ya, yaitu surga. Ya, yang Nabi SAW sudah kabarkan kepada kita dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Ini kebaikan yang sangat besar. Barang siapa yang menuntut jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Dan ini adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, surga yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga barakallahu fikum. Ya, ini mungkin yang bisa sampaikan sebagai nasihat bagi diri saya pribadi untuk kita bersemangat menuntut ilmu dan bertahan dalam kebaikan dan ketakwaan dan jauhi dari senantiasa tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Jauhi, karena semua ini menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dipahami oleh para salafus soleh. Walaupun datang dari orang-orang yang menisbahkan dirinya mereka sebagai kibar, ya, maka kita tidak mengikuti mereka, tapi yang kita ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW dan mengikuti mereka dengan baik. Inilah prinsip yang kita pegang. Barakallahu fikum, ya, yang inti daripada ketika kita betul-betul semangat dalam menuntut ilmu dan bertahun dalam kebaikan dan ketakwaan. Barakallahu fikum, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Adapun kurangnya atau kesalahan dari saya itu semata-mata dari kelemahan dan kekurangan dari saya dan dari syaitan, dan saya beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebenaran itu datangnya dari Allah, ya. Maka marilah kita betul-betul bersemangat dan memahami agama kita ini dengan pemahaman yang benar, karena itulah hidayah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya ketika hamba tersebut Allah inginkan kepadanya kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.